بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله سبحانه وتعالى ketika menjelaskan tentang kewajiban menyempurnakan bulan Ramadan, Allah terangkan kewajiban mengagungkan dan membesarkannya. Allah berfirman, "Walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Agar supaya kalian menyempurnakan iddah dan membesarkan Allah terhadap hidayah yang Allah berikan kepadamu, kepada kalian. Mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah maksud umum dari segala maksud ibadah, termasuk ibadah puasa dengan berbagai rutinitas yang ada di dalam bulan Ramadan. Semuanya adalah untuk membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab seorang muslim dan muslimah, ketergantungan hatinya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia bertawakal kepadanya sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupinya pada segala perkaranya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dialah Allah yang akan mencukupinya. Dan ketika menjelaskan keutamaan puasa Ramadan, keutamaan salat malam di bulan Ramadan dan menghidupkan Lailatul Qadri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Man shoma Ramadhana," dalam riwayat lain "man qama Ramadhana," dalam riwayat lain "man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan, dalam sebuah riwayat siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan, qiyam Ramadan, di riwayat lain siapa yang melakukan qiyam di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan mengharapkan pahala, akan diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya. Perhatikan syarat keimanan yang menunjukkan pengagungan dan pembesaran kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu hendaknya ibadah puasa ini, bulan Ramadan ini, mendidik seorang hamba untuk semakin besar ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kuat kepercayaannya kepada Rabbnya, dan semakin agung tawakal itu di dalam jiwanya, sehingga pada segala urusan dan perkaranya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah kehidupan yang paling indah. Tatkala di hati seorang hamba hanya murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala harapannya hanya kepada Allah, ketundukannya hanya karena Allah, rasa takutnya hanya kepada Allah, kecintaannya hanya untuk Allah Jalla wa ala, maka hati yang seperti inilah yang merupakan makna

menerima ibadah, puasa, salat dan amalan-amalan kebaikan kita di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati-hati kita semua di atas keimanan dan keislaman. Selalu memakmurkan diri-diri kita semua dengan ketaatan. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira. Walhamdulillahi rabbil alamin.